Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, para segenap wali santri yang saya hormati, pada kesempatan ini insyaallah sebagaimana telah kita umumkan bahwa kita akan memasuki pembahasan kitab yang baru, yaitu Nida'un ila al-murabbiyina wal-murabbiyat litaujihi al-banin wal-banat. Alhamdulillah kelihatannya sudah dibagikan terjemahannya dengan judul apa tadi? Apa judulnya? Kiat sukses mendidih anak. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kalau nida aslinya artinya panggilan kepada para murabbi, pengajar laki-laki, wal murabbiyat, dan pengajar wanita, li taujihi al-banin wal banat, untuk membimbing, mengarahkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Tayib, sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita akan membaca terlebih dahulu muqaddimah atau pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna muhimmatal murabbi azimatun jiddan, sesungguhnya pentingnya peran seorang pendidik sangat besar, sangat agung, dan amalan ini atau tugas seorang pendidik, seorang pembimbing, termasuk di antara amalan yang sangat mulia jika ia menekuninya. Dan juga amalan itu menjadi sangat mulia jika dia mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah. Wa rabba at-tullaba at-tarbiyah al-islamiyah as-sahihah, dan dia mendidik para santrinya dengan tarbiyah islamiyah as-sahihah, dengan pendidikan Islam yang benar. Tentunya pendidikan yang benar adalah pendidikan yang merujuk kepada kitabullah, Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat yang langsung menimba ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal murabbi wal murabbiyah, pendidik laki-laki dan pendidik wanita, mencakup di dalamnya mudarris, pengajar laki-laki, wal mudarrisah, dan pengajar perempuan, wal muallim wal muallimah. Mau dikatakan mudarris, muallim, muallimah, mudarrisah. Wa yashmulu al-ab wal um, dan juga mencakup di sini yang Syekh maksudkan dengan murabbi dan murabbiyah, pendidik, dan dari laki-laki dan wanita di sini juga mencakup ayah dan ibu, juga mencakup para orang tua. Nah, karena memang barakallahu fikum, tanggung jawab pendidikan itu berada pada pundak kita semua, bahkan kedua orang tua aslinya dan asalnya di pundak mereka lah pendidikan itu. Adapun para mudarris wal mudarrisah, para pengajar, mereka ini hanyalah berta'awun di dalam mewujudkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan berta'awunlah kalian di atas kebaikan dan takwa. Wa kullu man yar'a al-aulad, dan juga mencakup semua pihak yang mengurusi anak-anak. Semua pihak yang mengurusi anak-anak. Seorang pengajar, dia adalah pembimbing terhadap generasi yang akan datang, dan padanyalah bergantung kebaikan masyarakat dan kerusakannya. Jadi barakallahu fikum, keadaan masyarakat untuk menjadi baik ataukah menjadi buruk, ini semua berada dan punya andil besar serta pengaruh besar para murabbi, para pengajar, para pendidik, para pembimbing yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Apabila mereka menunaikan kewajibannya di dalam mengajar, mengikhlaskan niatnya dalam amalan tersebut, serta mengarahkan para santrinya na'am kepada pengarahan agama dan akhlak yang baik, tarbiyah al-hasanah, niscaya para santri, para pelajar, para murid itu akan berbahagia, akan beruntung, dan beruntung pula pengajarnya di dunia dan akhirat. Semua pihak ini akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan dunia akhirat insyaAllah. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada anak pamannya yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dalam hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, demi Allah, Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau kepada satu orang, ini lebih baik daripada onta merah. Onta merah di zaman Nabi SAW adalah kendaraan termahal. Kalau mungkin sekarang dikaitkan dengan zaman kita, ya mungkin kurang lebih seperti mobil lah, mobil termahal. Anggaplah seperti itu. Apa kira-kira mobil termahal? Lamborghini misalnya. Fa barakallahu fikum, seorang hamba yang mendapatkan karunia, dia bisa memberikan petunjuk, mengarahkan orang lain kepada hidayah yang tadinya berada di atas kesesatan, di atas penyimpangan, kemudian diarahkan kepada hidayah, maka ini tentu jauh lebih baik dibandingkan dia barakallahu fikum mendapatkan kendaraan yang mahal tetapi dia di atas kesesatan atau mungkin juga menyesatkan orang lain, na'udzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyatakan, mu'allimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahar. Naam. Di sini tertulis fil habr. Sahih rawahu At-Tabrani wa ghairuh. Muallimul khair, pengajar kepada kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan, akan memintakan ampun untuknya segala sesuatu. Jadi apapun yang ada di permukaan bumi ini akan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semut-semut yang ada di daratan dan betapa banyaknya jumlah mereka. Tetapi bukan berarti ini bermakna enggak boleh mancing, enggak boleh nembak ya di laut, nanti akan berkurang yang memintakan ampun kepada Allah, bukan itu maksudnya. Nah, sehingga orang-orang yang mereka senang dengan ikan, nanti kasihan kalau enggak ada ikan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis-hadis yang semisal ini, dari hadis yang kita sebutkan tadi, demikian pula hadis yang barusan kita baca, paling tidak dari dua hadis ini akan memberikan dorongan dan motivasi kepada setiap pengajar, kepada setiap pembimbing, kepada setiap orang tua untuk bersemangat mengarahkan anak-anak mereka, putra-putri mereka, demikian pula anak-anak didik mereka kepada pengarahan yang baik. Naam, karena sungguh barakallahu fikum, demikian besar keutamaannya menjadi seorang pengajar, seorang pendidik, seorang pembimbing, mengarahkan kepada kebaikan. Wa idza ahmala al-muallim wajibahu, ketika seorang pengajar mengabaikan kewajibannya, bahkan dia mengarahkan tulabnya, mengarahkan anak didiknya kepada penyimpangan, na'udzubillah, na'am, dan mengarahkan kepada asas-asas yang menghancurkan, yang membinasakan, wassuluk as-sayyi, demikian pula kepada akhlak yang buruk, mengarahkan mereka kepada akhlak budi pekerti yang jelek, maka tulab itu akan sengsara sebagaimana muallimnya juga akan mendapatkan kesengsaraan. Naam, dosa berada di lehernya dan dia akan ditanya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Muttafaq alaih. Wal muallim ra'in fi madrasatihi. Seorang pengajar dia adalah pemimpin di madrasahnya, di sekolahnya. Wa huwa mas'ulun an tullabi, dan dia akan ditanya tentang tullab, para santri, para anak didik, para pelajar yang dia bimbing. Jadi barakallahu fikum, jangan kemudian merasa dan berprasangka bahwa hadis ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi hanya ditujukan kepada para orang tua atas anak-anak dan istri keluarga yang ia pimpin. Bukan. Bukan dibatasi kepada itu. Bahkan seorang mudarris, seorang muallim, seorang murabbi. Naam. Mudarrisah wal muallimah. Dia pun akan dimintai tanggung jawab oleh Allah tentang anak didik yang dia bimbing. Sehingga kata Syekh rahimahullahu taala, falyakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi wal muallim qabla kulli syai, maka hendaknya upaya untuk memperbaiki dirimu wahai para pengajar, wahai para pendidik, wahai para pembimbing, ini dimulai sebelum segala sesuatu. Mulailah kepada diri kita sendiri. Para pengajar, para pendidik, para orang tua. Naam. Hendaklah kebaikan yang kita amalkan, yang kita contohkan kepada anak-anak kita. Dan kejelekan, hendaklah kita tinggalkan di hadapan para santri-santri kita. Naam, ketika baik akhlak pribadi seorang pengajar, seorang pembimbing, wal ab, demikian pula seorang ayah dan ibu, maka hakikatnya itu adalah tarbiyah yang paling afdal kepada mereka. Artinya, dia memberikan percontohan dengan akhlak dan pribadinya. Itu lebih afdal. Meskipun dia bukan seorang yang pandai berretorika, seorang yang pandai berbicara, cerdas pemikirannya, tapi akhlaknya tidak baik. Dia luar biasa dalam menyampaikan, dalam memberikan teori-teori, Masya Allah luar biasa. Tapi akhlaknya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Bertolak belakang antara ucapan dan perbuatannya. Itu membahayakan bagi dirinya dan para anak didiknya. Tetapi seandainya dia hanya mampu memberikan contoh teladan yang baik meskipun tidak pandai berretorika, itu lebih baik, apalagi kalau terkumpul, tergabung kedua-duanya. Fa barakallahu fikum. Oleh karena itu Syekh menyatakan, waqad katabtu hadhihi ar-risalata ila ikhwani al-muallimina wa akhwati al-muallimat. Aku telah menulis risalah ini, tulisan ini kepada saudara-saudaraku para pengajar laki-laki dan para saudaraku dari para pengajar perempuan, liyastafidu minha fi amalihim, agar mereka mengambil faedah dalam amalan mereka, ba'da khibratin fit ta'lim, setelah pengalaman sekian lama, istamarrat arba'ina aman. Ini pengalaman beliau yang berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. Menjadi seorang pembimbing, menjadi seorang pengajar. Maka beliau tuangkan wasiat demi wasiat, nasihat demi nasihat, pengalaman demi pengalaman, liya'rifu kaifa yakunu muallimina najihin, agar mereka tahu bagaimana mereka menjadi seorang pengajar, seorang pendidik, pembimbing yang sukses. Wallaha as'alu an yanfa'a bihal muslimin. Allah lah yang aku minta untuk memberi manfaat dengan risalah ini kepada kaum muslimin, wa yaj'alaha khalisatan liwajhihi al-karim, dan menjadikannya ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Jamil Zainu. Tayib, selanjutnya beliau katakan, muhimmatul murabbi an-najih, pentingnya seorang pengajar yang sukses. Sesungguhnya di antara tujuan tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran, adalah untuk menumbuhkan kepribadian yang memiliki sifat-sifat mulia. Ini di antara tujuannya. Mendidik, membangun, melahirkan suatu pribadi-pribadi anak didik yang memiliki sifat-sifat mulia. Hadhihi syakhsiyah, kepribadian ini wajib untuk terikat dengan Rabbnya, bersandar na'am darinya aturan-aturan kehidupannya, dan dia beramal untuk meluruskan masyarakatnya. Wa tashih mafahimahu ala ususin sahihah, dan membenarkan pemahaman-pemahaman dibangun di atas dasar-dasar yang sahih. Ini semua tujuannya yang diharapkan dihasilkan oleh at-tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Naam. Wa hadhihi hiya risalatul muallim wal ghardu min tarbiyatihi wa ta'limihi. Ini adalah risalah tentang para pengajar dan tujuan dari mereka melakukan proses tarbiyah dan ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Naam. Sebagaimana dimaklumi bahwa tarbiyah pendidikan itu memiliki dasar-dasar yang tegak di atasnya, di atas dasar tersebut. Naam, tarbiyah itu takhtalifu biikhtilafi almustama'at wa ittijahatiha, yang berbeda, naam, dengan sesuai dengan perbedaan kondisi masyarakat dan kedudukan mereka. Jika asas dari tarbiyah, pondasi suatu tarbiyah di tengah masyarakat adalah asyuyu'i, misalan komunis misalnya, naam, maka niscaya mereka akan fokus kepada hal-hal yang bersifat materi dan menafikan, meniadakan unsur ruhiyah, unsur rohani, dan akan memutus hubungan antara pelajar dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Demikian pula jika asas atau pondasi suatu pendidikan di tengah-tengah masyarakat adalah pendidikan ala Barat, maka yang akan terjadi adalah sikap monopoli, sikap egoisme, penjajahan, terus demikian. Maka sesungguhnya asas tarbiyah di tengah-tengah masyarakat, jika dibangun di atas asas yang Islami, maka yang akan muncul dan diterapkan adalah akidah sahihah. Naam. Demikian pula kecerdasan emosional, adab yang tinggi, yang tergambar nanti hasil dari pendidikan Islami yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat atau pada sebuah pendidikan. Naam, maka akan tergambar pada antara hubungan seorang talib dengan Rabbnya, hubungan dia dengan pengajarnya, bagaimana cara dia berhubungan dengan temannya, dengan pihak sekolahnya, demikian pula dengan keluarganya. Nah, demikian jika asas-asas pendidikan dengan gambaran-gambaran tadi. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya juga dengan upaya keras dari kita, bahwa benar-benar asas pendidikan, dasar pondasi pendidikan yang kita terapkan di madrasah ini adalah asas pendidikan Islami, dibangun di atas kitabullah dan sunnah rasul, dibangun di atas sikap menjunjung tinggi akhlak yang mulia, bertujuan untuk melahirkan para santri dan santriwati, naam, para tulab dan talibat yang mereka memiliki akhlak yang tinggi, naam, hormat kepada orang tua, kepada guru, dan seterusnya. Kita tidak sekadar bertujuan untuk mencetuskan mereka menjadi orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang unggul di tengah-tengah masyarakat dengan dikatakan sebagai sekolah-sekolah unggulan, tetapi jauh dari akhlak yang mulia. Apa artinya gelar-gelar yang didapat? Naam, tetapi akhlak mereka buruk, akidah mereka menyimpang, pemahaman mereka, naam, tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Oleh karena itu, idza aradna an nuhaqqiqa hadhihi asy-syakhsiyah, jika kita ingin mewujudkan kepribadian seperti tadi yang digambarkan, dalam amalan nyata, dalam kehidupan nyata, maka kita mesti mengadakan dan memunculkan seorang murabbi an-najih, seorang pengajar pendidik yang sukses dalam pendidikan dan pengajaran. Naam. Hadhihi al-murabbi aw hadha al-murabbi, seorang pendidik wajib untuk terpenuhi pada dirinya persyaratan-persyaratan dan adab-adab, hatta yakuna murabbiyan salihan, sehingga dia menjadi seorang pendidik yang saleh, wa mualliman nafi'an, dan seorang pengajar yang bermanfaat. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya Syekh akan menyebutkan seperti apa sih syarat-syarat itu dan ciri-ciri pribadi seorang pengajar, seorang pendidik, seorang pembimbing yang akan meraih kesuksesan. Kata beliau, syurutul murabbi an-najih fit tarbiyati wa ta'lim. Syarat seorang pengajar yang sukses dalam pendidikan dan pengajaran. Satu, hendaknya dia mahir dalam bidangnya. Ini suatu hal yang memang sinkron dengan akal, ya, apalagi syariat. Kalau dia bukan seorang yang mahir dalam bidang tersebut, bagaimana mungkin dia mendapatkan keberhasilan dalam pendidikan? Naam. Sungguh sangat jauh berbeda. Naam. Dalam suatu kasus, kemudian ditanyakan kepada dua orang yang berbeda profesinya. Naam. Antara seorang dokter dengan tukang kayu. Naam. Dan dia mampu menciptakan metode-metode pengajaran. Ini jenis yang pertama. An yakuna mahiran fi mihnatihi. Dia memiliki kemahiran dalam bidangnya, mampu menciptakan metode-metode ta'lim, muhibban li wazifatihi wa tullabi, dan dia punya rasa cinta kepada tugasnya dan kepada santrinya. Ini sangat penting, ya, untuk diingatkan kepada semua pihak, para guru, laki-laki ataupun perempuan, orang tua juga demikian. Kalau sudah tugas yang kita emban ini dibangun di atas rasa cinta kepada tugas tersebut, cinta kepada tulabnya, kepada santrinya, maka yang akan muncul adalah yabzulu juhdahu litarbiyatihim at-tarbiyah al-hasanah. Dia akan mengerahkan kesungguhannya untuk mendidik mereka dengan tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik. Kalau sudah tidak ada rasa cinta kepada tugas, tidak ada rasa cinta kepada muridnya, nanti ogah-ogahan. Naam. Ogah-ogahan. Tidak akan ada keseriusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan ada keseriusan dan kesungguhan di dalam mengemban tugas tersebut. Nanti terbengkalai. Naam. Yuzawiduhum bil ma'lumat an-nafi'ah, dan membekali mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dia akan berusaha kalau sudah ada rasa cinta dan mengajarkan mereka akhlak-akhlak yang fadilah, yang mulia. Wa ya'malu 'ala ibadihim 'anil 'adati sayyi'ah, dan dia berusaha untuk menjauhkan mereka dari adat-adat yang jelek. Naam. Fahuwa yurabbi wa yu'allim fi anin wahid, maka dia mendidik dan mengajar di satu waktu. Ini yang sangat penting sebenarnya. Kalau sekedar mudarris wal mu'allim itu banyak. Sekedar pengajar. Ya. Tapi untuk mencari seorang murabbi, pendidik, pembimbing, ini yang sulit. Nah, fa barakallahu fikum. Ini perlu untuk sangat diingatkan bahwa seorang yang memiliki rasa cinta yang sungguh-sungguh dan jujur kecintaan itu, dia akan menerapkan hal-hal yang dibimbingkan oleh Syekh tadi. Menanamkan akhlak yang baik, berupaya menjauhkan mereka dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Termasuk sekarang, ini zaman yang penuh dengan musibah yang sangat membahayakan dan mengerikan. Zaman Android. Tidak sedikit orang tua yang mereka lalai dalam bab ini. Mereka terkadang merasa cinta kepada anaknya dengan memberikan apa yang dia inginkan. Dia pengen Android seperti anak-anak seumuran dia di luaran sana, masih SD. Masya Allah sudah mahir tangannya gerak-gerak ke sana kemari. Naam, main game macam-macam dengan segala bentuknya. Menurut dia itu baik karena dia menyenangkan anaknya. Dia tidak perlu cari. Sebagian orang berpikir begini. Daripada dia pergi ke rumah tetangga, kan mendingan saya kasih Android di rumah. Naam. Masya Allah. Kita merasa dan menyangka sayang kepada anak kita. Tapi sungguh pengalaman yang terjadi sekian banyak. Para asatidz mendapatkan laporan, mendapatkan keluhan sampai mereka menangis. Satu hal yang sangat menyedihkan, terjatuh dalam perkara-perkara yang menjijikkan. Disebabkan oleh pengaruh-pengaruh ini tadi. Maka tolong para orang tua, hendaknya masing-masing dan seluruh kita ini bersinergi untuk itu. Bukan kemudian pihak sekolah berupaya menjelaskan, memberi pengertian, membuat aturan. Tapi orang tua yang kemudian menghancurkan aturan-aturan itu. Naam. Kata satu orang tua, saya sudah usaha untuk tidak memberikan Android kepada anak. Tidak membiasakan dia pegang di rumah. Tapi anak-anak yang lain cerita kalau orang tuanya. Nah, di sini berarti perlu kesungguhan semua pihak. Kesungguhan semua pihak, kalau memang kita mengharapkan an-najah, keberhasilan dalam pendidikan ini. Memang perlu dan butuh kesabaran dari kita semua. Butuh kesabaran dari kita semua. Naam. Kemudian yang kedua, an yakuna qudwatan hasanah li ghairi. Hendaknya dia menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Setiap pengajar, setiap pendidik, setiap pembimbing, para orang tua. Memberikan qudwah, teladan yang baik. Lebih khusus kepada anak-anaknya dan anak didiknya. Dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam akhlaknya. Min haitsu qiyamuhu biwajibihi nahwa rabbihi. Dari sisi, di saat dia menunaikan kewajibannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada umat, kepada tulab. Naam. Demikian. Orang tua, Masya Allah, ingin menerapkan sebagaimana anjuran dan himbauan pihak sekolah agar anak itu setiap pagi, ba'da subuh, kemudian ba'da maghrib atau ba'da isya, murajaah Al-Quran di rumah atau menambah hafalan. Ayo nak, semangat. Ini mumpung habis subuh. Naam, waktu yang sangat baik nambah hafalan. Ya. Badan segar, pikiran fresh. Terus abis sama Umi di mana? Tidur. Naam. Naam. Anak di samping. Ya gimana mau semangat anaknya? Coba Masya Allah anak di sana menghafal, kita juga baca Quran. Memberikan contoh ini namanya. Kita semangat, anak kita yang sudah besar, ayo nak semangat taklim. Kitanya tidak pernah taklim, sibuk dunia terus. Gimana mau berhasil pendidikan itu tertanam dalam jiwa si anak kalau orang tua tidak memberikan qudwah yang baik. Naam. yuhibbu lahum minal khairi ma yuhibbuhu li nafsihi wa auladi. Dia cinta kebaikan. Naam, untuk mereka, untuk anaknya, untuk anak didiknya, sebagaimana dia cinta untuk dirinya dan anak-anaknya. Kita menjadi seorang pengajar. Naam, senang kalau anak kita lahir menjadi anak yang cerdas dan memiliki akhlak yang baik. Akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada masyarakatnya, demikian. Maka dia pun sangat menginginkan kalau anaknya dibimbing dalam sebuah pendidikan, maka para guru benar-benar serius dalam mendidik anaknya. Sama juga demikian, hendaknya kita menanamkan kecintaan itu dan perasaan itu dalam diri kita, sebagaimana juga orang lain mengharapkan yang sama. Naam. Wal jazaa' min jinsil amal. Naam. Kaifa tadinu tudanu? Naam, kaifa yadinu yudan? Kalau engkau memberikan pinjaman yang baik, engkau juga akan diberikan pinjaman di saat ketika engkau butuh. Kita dalam menunaikan tugas sebagai seorang pengajar benar-benar menerapkan dengan penuh amanah. Memberikan pengajaran dengan penuh rasa cinta akan melahirkan dampak efek yang sangat baik kepada anak. Biiznillahi subhanahu wa ta'ala, di satu waktu orang lain juga akan memperlakukan anak kita dengan yang semisal. Wal jazaa' min jinsil amal. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ya'fu wa yasfah, dia menjadi seorang yang suka memaafkan, berlapang dada. Ini semua teladan yang ditampakkan, yang ditunjukkan dalam dia bermuamalah dengan anak-anak didiknya. Suka memberi maaf, suka berlapang dada. Na'am, fa'in aqaba kana rahiman, kalau dia menghukum, dia seorang yang rahim, yang punya kasih sayang. Jadi ketika anak didiknya atau anaknya sendiri, anak kandungnya, salah, dia berupaya memberikan tarbiyah dengan tahapan-tahapannya. Dinasihati, ditegur dengan lemah lembut. Tidak mempermalukannya di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan teman-temannya. Tidak menjatuhkan kehormatannya dengan penuh rahmat, kasih sayang. Nah, tidak menjadikan mentalnya itu down. Tidak menjadikan dia jatuh. Lah. Benar-benar diterapkan sifat kasih sayang. Jangan kemudian, barakallahu fikum, artinya bahwa tujuan dia dalam memberikan hukuman itu dengan tingkatan-tingkatannya. Kalau memang seperti ini enggak bisa, ya naik grade-nya. Nanti bisa sampai kepada pukulan. Tapi tentunya pukulan yang tujuan dari pemukulan itu intinya adalah tarbiyah. Ta'dib, untuk memberikan, mengajarkan adab. Bukan ta'dib, bukan untuk mengazab. Jangan sampai kemudian, wah ini kesempatan. Dulu bapaknya pernah bikin saya tersinggung. Anaknya sudah kesempatan ini. Jangan dilampiaskan kepada anak. Nah, kalau mau gentle ya panggil bapaknya juga. Tapi enggak ya, jangan, enggak boleh. Barakallahu fikum. Intinya bahwa dia di dalam memberikan hukuman kepada anak didik dengan penuh rahmat, kasih sayang. Kasih sayang. Kalau dia bisa sadar dengan cara lemah lembut, kenapa harus menggunakan cara yang kasar? Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Syekh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna hingga dia cinta saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Nah, terapkan ini dalam pendidikan. Kalau bisa kesalahan itu tanpa menghukum, naam, hanya dengan bentuk menegur, lakukanlah itu. Kita pun kalau punya anak, yang tentu orang tua akan merasa tersakiti, masa sampai seperti ini ya, anak pulang di punggungnya sampai biru kena sapu yang terbuat dari apa itu? Dari kayu. Padahal kesalahannya cuma naam, salah baca. Naam. Kita juga orang tua sekiranya diperlakukan yang sama anak kita juga enggak akan terima. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tarbiyah yang luar biasa ini dengan menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tayyib, kemudian yang ketiga, min syurutil muallimin najih, di antara syarat pengajar yang sukses, an ya'mala bima ya'muru bihi at-tullab minal adab wal akhlaq wa ghairiha minal ulum wal yahdhar mukhalafata qawlihi li fi'lihi. Dia mengamalkan apa yang dia perintahkan kepada tulabnya dari adab, dari akhlak, dan yang lainnya dari ilmu yang dia ajarkan. Dan hati-hati adanya penyelisihan antara ucapan dengan perbuatan. Saya teringat naam ayat yang disebutkan Syekh di sini, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian amalkan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat, yang tidak kalian amalkan. Ana dulu mendapatkan sebuah lembaga pendidikan. Sering para santri itu lari keliling dengan buka baju, dengan sebelumnya mereka jongkok, bahkan merayap-rayap ba'da zuhur. Ketika mereka terlambat dari sholat, satu rakaat terlambat, nah karena ada pencatatnya yang mengabsen keterlambatan itu, mereka dihukum. Mereka sambil lari, sambil baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan, kabura maqtan, kabura maqtan. Kenapa? Karena gurunya sendiri itu jarang ke masjid. Bukan terlambat, jarang ke masjid. Sudah waktunya azan maghrib, mereka masih di lapangan dengan celana pendek, main bola. Para gurunya. Akhirnya apa yang muncul dari tulab ini, dan mereka sudah tingkatan SMA, tingkatan aliyah. Itulah yang muncul dari mereka, kabura maqtan, kabura maqtan. Bagaimana sebuah pendidikan mendapatkan keberhasilan ketika mereka harus menanggung hukuman begitu berat, sementara para guru sendiri tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada para santrinya. Nah, tentunya ini perkara yang sangat besar, ya, perkara yang sangat besar. Wa hadza inkar ala man qala qawlan wa lam ya'mal bihi. Maka ini kata Syekh bentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengucapkan suatu ucapan dan tidak ia perbuat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rawahu Muslim, diriwayatkan Muslim, ai la a'malu bih, tidak aku amalkan. Bagaimana sih gambaran tentang ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak diamalkan? Gambaran yang lain tentang ilmu yang tidak bermanfaat, tidak aku sampaikan kepada orang lain, akhirnya tidak ada manfaatnya. Gambaran yang lain tentang ilmu yang tidak bermanfaat, wala yuhaddith min akhlaqi, tidak memperbaiki akhlakku. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, terakhir, kurang lima ya. Ya. Terakhir, seorang penyair menyatakan, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halla li nafsika kana dhat ta'limi. Wahai seorang yang dia menjadi pengajar bagi orang lain, tidakkah naam engkau menjadi pengajar terhadap dirimu? Artinya memang perlu, barakallahu fikum, untuk mendapatkan keberhasilan dalam sebuah pendidikan dan lembaga pendidikan, hendaknya para pengampu yang ada di pendidikan tersebut, na'am, memberikan qudwah, teladan yang baik kepada anak didiknya, kepada para santrinya. Na'am, memberikan contoh terlebih dahulu sebelum ia mengajak orang lain kepada perbuatan yang baik. Semoga bermanfaat nasihat ini bagi anak pribadi secara khusus dan kepada semua para pengajar, na'am, di sini secara umum, dan juga kepada para orang tua selaku wali santri, dan kita masing-masing semua pihak bersinergi untuk mewujudkan di tempat ini dan tempat-tempat yang lainnya pendidikan dan tarbiyah yang sukses, na'am, di bawah naungan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa na'tadir. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.